Nyetrum so, terus ngomong yo. Kita goyang bareng-bareng New Palapa. FNP Indonesia buat WSL yang hadir. Hasan, makasih. Buat Juragan Bawang, goyang dong. Thank you. Terima kasih buat juragan-juragan sawer. Semoga rezekinya tambah banyak.